Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun yang keempat Hijriah. Sekarang kita masuk pada beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma dakhalat as-sanatul khamisah. Kemudian masuk tahun yang kelima. Ghazwatul Muraisi', pertempuran Muraisi'. Muraisi' ini sebenarnya nama sebuah mata air, ya. Nama sebuah mata air yang terletak di tepi kota Udaid yang memanjang sampai ke tepi pantai. Jadi ini nama mata air yang biasa digunakan oleh penduduk dan dimanfaatkan berada di tepi kota Udaid. Qala rahimahullah, fakanat fiha ghazwatul Muraisi' ala Bani al-Mustaliq. Pada tahun kelima ini terjadi pertempuran Muraisi' melawan Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ini sebenarnya merupakan cabang dari kabilah Khuza'ah. Secara umum, kabilah Khuza'ah itu mendukung dan simpati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada di antara cabang dari kabilah Khuza'ah ini yang agak menyimpang, yaitu Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ini mereka lebih condong dan lebih simpati terhadap orang-orang Quraisy. Dan sebab terjadinya pertempuran ketika itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bani Mustaliq ini bersiap untuk berperang, ingin untuk memerangi Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan untuk mengkonfirmasi kembali isu tersebut. Beliau mengirim sahabat yang bernama Buraidah ibnul Hasib. Beliau mendatangi Bani Mustaliq. Ternyata benar, Bani Mustaliq memang berkeinginan untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepada Rasulullah tentang berita itu, kebenarannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menghimpun pasukan. Kemudian menunjuk Zaid ibn Harithah atau yang lain menjaga kota Madinah. Maka beliau pun segera berangkat menuju kediaman Bani Mustaliq. Dan sengaja beliau memiliki rencana untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Ketika itu Rasulullah SAW membawa pasukan sekitar 700 orang sahabat. Qala rahimahullah, fa'aghara alaihim Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menyerang mereka secara tiba-tiba. Wahum gharun. Dalam keadaan mereka sedang bekerja dan beraktivitas. Fasaba Rasulullah SAW an-nisa wa na'am wa sya'. Maka Rasulullah SAW pun berhasil menawan beberapa wanita, merampas beberapa hewan ternak, kemudian merampas kambing-kambing. Wa kana min jumlatis sabyi Juwairiyah bintul Harith sayyidil qaum. Di antara wanita yang dijadikan tawanan oleh beliau adalah Juwairiyah bintul Harith, putri dari seorang tokoh Bani Mustaliq. waqa'at fi sahmi Thabit ibn Qais. Ketika itu Juwairiyah kebetulan termasuk dari jatah yang dibagikan kepada para sahabat, karena biasanya tawanan perang berupa perempuan akan dibagi oleh Rasul dan dijadikan sebagai budak. Kebetulan Juwairiyah diberikan kepada Thabit bin Qais, dijadikan sebagai budak milik Thabit. Fakatabaha. Namun Thabit bin Qais menawarkan kebebasan untuk Juwairiyah. Yakni apa namanya, Juwairiyah ini ditawari untuk merdeka dengan cara membayar tebusan. Atau Rasulullah SAW sendiri yang kemudian meminta Thabit bin Qais untuk membebaskan Juwairiyah, dan Rasul yang akan membayar tebusannya. Fa'adda anha Rasulullah SAW mutazawwajaha. Maka Rasulullah SAW pun membayar tebusannya. Kemudian Juwairiyah merdeka dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Fa'ataqul muslimun bisababi hadha tazawwaj 100 ahli bait min Bani Mustaliq. Ketika para sahabat mendengarkan Rasul telah menikahi Juwairiyah, maka para sahabat akhirnya membebaskan sekitar 100 orang dari Bani Mustaliq. Waqalu, mereka mengatakan, ashharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah besan-besannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga Rasul, kabilahnya Rasul, enggak boleh diperbudak. Akhirnya mereka bebaskan secara cuma-cuma. Maka dalam sejarah, Juwairiyah bintul Harith dikenal sebagai seorang wanita yang membawa keberkahan bagi kaumnya. Karena dengan beliau menikah dengan Rasul, para sahabat pun membebaskan tawanan dari Bani Mustaliq. Tayyib. Kemudian, kejadian yang berikutnya. Qissatul Ifk. Kisah kedustaan. Wa fi hadhihi al-ghazwah kanat qissatul ifk. Pada pertempuran Bani Mustaliq, di sana terjadi sebuah kisah yang cukup memilukan. Kisah dusta, berita hoax yang dicuatkan atau yang dibuat-buat oleh orang-orang munafikin berkaitan dengan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan ceritanya ini ketika para sahabat Rasul dan para sahabat pulang dari Bani Mustaliq. Jadi setelah selesai pertempuran melawan Bani Mustaliq, perjalanan pulang. Disitulah terjadi kejadian tersebut. Wa dzalika anna Aisyah radhiyallahu anha kharaja biha Rasulullah SAW ma'ahu biqur'atin. Kisahnya ketika itu Aisyah radhiyallahu anha diajak keluar oleh Rasul SAW. Memang jatahnya keluar, dan itu ditentukan dengan undian. Jadi Rasul ketika mau keluar itu mengundi para istrinya. Siapa yang keluar namanya itu yang menemani Rasul. Kebetulan yang keluar namanya adalah Aisyah. Maka Aisyah menemani Rasul untuk safar. Watilka kanat adatuhu ma'a nisa'ihi. Dan demikianlah memang kebiasaan Rasul bersama dengan istri-istri beliau. Kalau beliau ingin keluar dan ingin ngajak istrinya, tapi tidak ngajak semua, beliau akan melakukan undian. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang berhak untuk menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma raja'u nazalu fi ba'dil manazil. Ketika rombongan kembali, yakni bertolak dari kediaman Bani Mustaliq menuju ke Madinah, di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah tempat. Ya, kalau di masa kita sekarang ya seperti rest area lah, ya. Fa kharajat Aisyah li hajatiha. Ketika itu Aisyah turun dari kendaraannya menjauh dari rombongan untuk qadaul hajah. Tsumma raja'at, setelah selesai beliau kembali. Fa faqadat 'iqdan 'alaiha. Ternyata ketika kembali Aisyah baru sadar kalau kalungnya jatuh. Otomatis faraja'at taltamisu, Aisyah balik ke tempat semula untuk mencari mana kalungnya. Faja'a alladziina yarhaluna hawdajaha. Seseorang yang bertugas untuk menggiring kendaraan Aisyah memegang tali kendaraan tersebut. Fahamaluh. Dia pun menggiringnya. Wa hum yadhunnunaha fihi. Mereka menganggap atau mengira bahwasanya Aisyah ada di dalamnya. Jadi ada onta, ontanya itu dikasih tandu atasnya, ya, untuk tempatnya Aisyah. Nah, ketika Aisyah turun, qada'ul hajjah, ketika balik, kalungnya hilang. Balik lagi ke tempat semula untuk mencari kalung. Nah, ketika beliau balik untuk mencari kalung, rombongan berangkat melanjutkan perjalanan. Para rombongan ketika menarik kendaraannya Aisyah enggak curiga, ya, yakni dari gelagat onta tersebut tidak menunjukkan adanya beban di atasnya dan mereka tidak curiga. Li'annaha shaghiratus sin, karena ketika itu sahabiyah Aisyah masih relatif muda, jadi bobotnya itu masih belum berat. Kalau naik onta begitu, ontanya tidak merasa berat untuk membawa beban Aisyah. Jadi ketika digotong atau ketika digiring hewan tunggangannya tidak ada masalah dan mereka mengira beliau ada di dalam. Faraja'at waqad asabat al-iqda ila makanihim. Ketika Aisyah sudah menemukan kalungnya, beliau kembali ke tempat rombongan. Fa'idha laysa bihi da'in wala mujib. Ternyata di tempat itu sudah kosong, gak ada siapa-siapa. Yakni rombongan sudah berangkat dan sudah jauh. Faqa'adat fil manzil. Akhirnya Aisyah pun terpaksa duduk di tempat singgah tersebut. Ya. Wadhannat annahum yafqidunaha. Dan Aisyah yakin bahwasanya rombongan akan merasa kehilangan dan mereka wa yarji'una ilaiha, akan kembali untuk menjemput Aisyah. Jadi Aisyah pasrah, waduh sudah ketinggalan rombongan ini. Ya khair, ya sudah saya tak nunggu di sini, siapa tahu mereka sadar nanti lah balik lagi jemput saya. Fa ghalabatha 'ainaha, sambil menunggu ternyata Aisyah ngantuk tertidur. Falam tastayqid illa biqawli Sufwan ibn al-Mu'attal. Aisyah lalap dalam tidurnya sampai terdengar teriakannya Sufwan bin Mu'attal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Zawjatu Rasulillah SAW. Sufwan bin Mu'attal mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah. Ini kan istri. Inna lillah. Ini kan istrinya Rasul. Kok ketinggalan? Ya. Nah, Aisyah kaget dengan ucapannya Sufwan karena mungkin keras ucapannya. Terbangun beliau. Wa kana Sufwan qad arrasa fi ukhriyatil jayish. Sufwan ini ketinggalan atau berada di bagian akhir rombongan dan ketinggalan memang. Li'annahu kana katsiran naum. Karena Sufwan ini kalau sudah tidur itu sangat pulas. Jadi ketika di rest area, rombongan di situ, semuanya istirahat, Sufwan juga istirahat dan beliau tertidur. Ketika rombongan berangkat, Sufwan gak sadar kalau ditinggal rombongan. Dan memang Sufwan tahu jalan pulang, jadi gak masalah. Ya. Nah, ketika Sufwan hendak menyusul rombongan, kaget melihat kok ada yang rebahan di situ. Itu siapa itu? Loh, innalillah. Ini lak yuk. Istinya Rasul ini lalu ketinggalan. Falamma ra'aha 'arafaha. Ketika Sufwan melihat sosok Aisyah, dia langsung mengenal. Wa kana yaraha qabla al-hijab. Karena memang Sufwan sempat melihat Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Fastarja'a. Sufwan langsung mengucapkan istirja. Wa ana kharahilatahu farakiba. Sufwan meminta tunggangannya untuk duduk atau mendekat ke arah Aisyah agar Aisyah bisa naik. Aisyah naik ke kendaraan itu. Wa ma kallamaha kalimatan wahidah wa lam tasma' minhu illa istirja'ahu. dan Sofwan sepanjang perjalanan membawa Aisyah. Jadi dia jalan, megang tali kendaraan, Aisyah di atas kendaraan. Itu sama sekali gak ada perbincangan wala satu huruf pun, ya. Betul-betul Sofwan menjaga. Ini istri Rasul, wanita yang tidak mahramnya. Pantang bagi dia untuk mengajak bicara. Tidak kemudian fudul, nanyain kenapa kok ketinggalan, lagi nyari apa, wa ila akhirihi. Tidak seperti itu para sahabat. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, yang menjaga kehormatan mereka. Ngerti ada seorang wanita yang butuh bantuan, mereka bantu tanpa menyentuh, tanpa ada komunikasi apapun. Ya, kendaraannya didekatkan, Aisyah naik, sudah dituntun kendaraannya. Dan Sofwan sama sekali tidak kemudian ngelirik atau noleh atau bahkan memperhatikan Aisyah. Tidak, beliau memperhatikan jalan. Ya, dan beliau sama sekali tidak ngajak Aisyah untuk berbincang-bincang. Sama sekali. Wala kalimah wahidah. Tidak satu kata pun. Ya. Dan Aisyah tidak mendengarkan omongan Sofwan kecuali istirja' tadi yang membuat Aisyah terbangun. Ya. Tsumma sara yaqudu biha. Sofwan jalan terus sambil menuntun hewan tersebut. Hatta qadima biha. Sampai Sofwan tiba di Madinah. Waqad nazala al-jayshu fi nahr adh-dhahirah. Ketika itu pasukan sudah tiba di Madinah di pertengahan siang. Jadi posisinya itu sudah sangat panas. Falamma ra'a dhalika an-nas takallama kullun minhum bishakilatihi. Ketika orang-orang pada melihat pemandangan yang sedikit aneh itu, masing-masing orang saling berbicara, saling berbisik, saling berbincang, membicarakan pemandangan itu. Kaget loh, itu enggak Yusufan itu. Loh, dia bawa siapa itu? Loh yuk, itu kan mestinya Rasul. Ada apa itu? Wa wajada ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay mutanaffasa. Lah pentolannya orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay mendapati adanya kesempatan. Memang rejal ini munafik, menyimpan kekufuran, ya, jadi benci terhadap Islam dan kaum muslimin, hanya saja takut dibunuh kalau menampakkan kekufuran. Dan dia selalu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk bisa menjatuhkan Islam. Nah, ketika terlihat peristiwa ini, nah, dia mendapati bahan untuk mencela para sahabat, terkhusus mencela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatanaffasa min karabin nifaq wal hasad. Maka Abdullah bin Ubay ini karena gejolak kemunafikan dan hasad yang ada dalam dirinya, dia mengambil kesempatan. Faja'ala yastahkil ifka wa yajma'uhu wa yufarriquh. Akhirnya dia pun membuat berita bohong, berita hoax, cerita palsu, ya. Wa kana ashabuhu yataqarrabuna ilaihi bihi. Teman-temannya Abdullah bin Ubay ini ngumpul gosip bareng sama Abdullah bin Ubay, membicarakan tentang Aisyah dan Sofwan, dan Abdullah bin Ubay membuat karangan cerita palsu dipercaya sama teman-temannya. Memang minus ketemu minus, ya, akhirnya majnun kayak hada, ya. Abdullah bin Ubaynya minus, teman-temannya ya sama-sama minus. Akhirnya apa? Ya kama hada akhirnya. Ini rejal bawa berita dusta yang teman-temannya telan mentah-mentah. Menunjukkan memang daya sananya tidak beres. Kalau seandainya mereka beres, ketika dengarkan ceritanya Abdullah bin Ubay, mereka tidak bakal langsung nerima. Mereka bakal berontak, mereka bakal protes dan menanyakan kebenaran kisah itu. Tapi nyatanya mereka mantuk-mantuk. Abdullah bin Ubay cerita kesana kemari tentang kehormatan Aisyah. Teman-temannya nggih-nggih wai. Oh gitu dah, iya seperti ini. Wah, tambah larut dalam kedustaan. Falamma qadimul Madinah afadu ahlul ifki fil hadith. Ketika mereka semuanya di Madinah, para pendusta ini pun akhirnya menyebarkan berita hoax tersebut. Rasulullah SAW sakitun la yatakallam. Sementara Rasulullah SAW ketika itu hanya terdiam, tidak mengomentari sama sekali. Yakni karena memang beliau bingung. Faya subhanallah, Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu langsung menjelaskan urusannya. Karena ada hikmahnya. Jadi Rasul bingung, iki apa sebenarnya ini? Masa istri saya selingkuh? Masa sahabat saya mengkhianati saya? Tidak mungkin ini. Tapi ya apa ini? Kok beritanya kesana kemari simpang siur? Lah ketika itu Aisyah sampai di Madinah itu langsung sakit. Jadi tidak tahu menahu beritanya itu bagaimana. Dan Rasulullah pun tidak memberitahu Aisyah. Tapi Rasul sudah nampak dari gelagat beliau kalau ketemu Aisyah. Itu gak kayak biasanya. Biasanya hangat, ada perbincangan, ada obrolan, ada perhatian. Ini kok enggak? Terkesan cuek dan agak menjaga jarak dari Aisyah. Thumma istashara fi firaqiha. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengajak sahabat musyawarah. Apakah beliau harus menceraikan Aisyah? Fa asyara alaihi aliyun bi firaqiha. Sahabat Ali memberikan usulan untuk menceraikan Aisyah. Kata sahabat Ali, banyak yang lain wahai Rasul, mending menikah dengan wanita yang lainnya saja. Kalau memang diduga beliaunya itu melakukan tindakan yang kurang terpuji. Nah, dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah dalam riwayat Al-Bukhari, terdapat isyarat. Nah, usulannya Ali ini sampai kepada Aisyah. Nah, Aisyah itu betul-betul jengkel sama sahabat Ali. Sampai pada tingkat ketika Rasul sakit, Rasul itu digotong oleh dua orang. Ya, Aisyah menyebutkan nama satu orang, ketika nyebut sahabat Ali enggak disebutkan namanya, tapi disebut rajul, lelaki lain, ya. Karena saking jengkelnya, masih jengkel terhadap sahabat Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Wa asyara alaihi Usama bi imsakihi. Adapun Usama bin Zaid sebaliknya meminta Rasul untuk tetap mempertahankan Aisyah. Waqta tamamul ibtila an habasallahu an rasulihi alwahya syahran fi sya'niha. Lebih menambah rumit keadaan, Allah menahan wahyunya tidak diturunkan kepada Rasul SAW sebulan penuh. Liyazdadal mu'minuna imanan wa thabatan 'alal 'adli was-sidq. Tujuannya agar orang-orang yang beriman mereka tetap di atas keimanan dan keteguhan, keadilan dan kejujuran. Wa yazdadal munafiquna ifkan wa nifaqa. Dan agar orang-orang munafik itu semakin parah kedustaan dan kemunafikannya. Wa litatimmal 'ubudiyyah al-muradah min as-siddiqah wa abawayha. Dan agar nilai-nilai ibadah yang diinginkan oleh Allah dari Aisyah dan kedua orang tuanya bisa terwujud. Yakni ujian untuk Aisyah, ujian untuk sahabat Abu Bakar dan istrinya selaku sebagai orang tua Aisyah. Wa tatimma ni'matullahi 'alaihim, dan agar Allah menyempurnakan kenikmatan itu untuk mereka semua. Yakni kalau seandainya langsung diturunkan wahyu untuk membersihkan nama Aisyah itu kurang berasa. Ketika Allah menahan wahyunya, tidak langsung dijelaskan perkaranya, di situ terdapat banyak sekali faedah. Banyak sekali faedah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menekankan bahwasanya dalam kejadian ini itu sebenarnya banyak sekali kebaikan yang bisa dipetik dan pelajaran berharga. Sebagaimana Allah taala mengatakan dalam firman-Nya, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang membawa berita kedustaan ini hanya sebagian kecil kalian saja. La tahsabuhu syarran lakum. Kalian jangan menganggap berita itu jelek untuk kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan dalam peristiwa itu terdapat kebaikan untuk kalian. Likulli mri'in minhum maktasaba minal itsm. Orang-orang yang membawa kedustaan itu akan menanggung dosa mereka sendiri. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan orang-orang yang tetap sombong dalam urusan ini, maka mereka mendapatkan adab yang sangat besar. Nah, jadi terdapat banyak sekali faedah. Wal yanqati'a raja'uha minal makhluq wa tai'asa min husulin nasri wal faraji illa min Allah. Dan tujuannya juga agar Aisyah benar-benar memangkas semua harapannya kepada makhluk dan betul-betul mengharapkan pertolongan dan kemudahan serta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, fadakhala 'alaiha Rasulullah SAW wa 'indaha abawaha. Rasulullah SAW pun menemui sahabiah Aisyah, ketika itu kedua orang tua Aisyah ada di dalam rumah. Fahamidullah wa asna 'alaih, Rasulullah SAW pun memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Tsumaqal, kemudian beliau mengatakan, ya Aisyah, in kunti bari'ah fa sayubri'ukillah. Wahai Aisyah, kalau memang engkau suci, tidak terjatuh dalam kekejian seperti yang diberitakan di luar, maka Allah yang akan membersihkan namamu. Wa in kunti qad almamti bidzambin fastaghfiri. Tapi kalau ternyata engkau telah melakukan sebuah dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Fa innal 'abda idza'tarafa bi dhanbihi tsumma taba taballahu 'alaihi. Karena seorang hamba ketika dia mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini pesan Rasul kepada Aisyah. Ini benar-benar saking rumitnya keadaan dan saking peliknya keadaan, wahyu juga tidak kunjung turun. Sampai akhirnya Rasul pun menyampaikan kepada Aisyah pesan semacam ini. Ini semua menunjukkan kepada kita ya ikhwah, bahwasanya Nabi itu tidak ngerti ilmu gaib. Ya, Nabi itu tidak ngerti ilmu gaib. Seandainya Nabi ngerti ilmu gaib, tidak mungkin urusannya sampai seperti ini. Bakal beliau langsung mengcounter dan akan menjelaskan kepada para sahabat kalau beliau memang tahu ilmu gaib. Tapi nyatanya benar-benar tidak tahu ilmu gaib. Bahkan sampai Rasul berpesan dengan pesan semacam ini kepada Aisyah. Qalat li abiha. Mendengar ucapan Rasul ini, Aisyah berkata kepada ayahnya, yakni sahabat Abu Bakar, ajib anni Rasulullah. Wahai ayahku, tolong balas ucapan beliau. Qala wallah ma adri ma aqul li Rasulillah. Sahabat Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya tidak tahu saya harus ngomong apa kepada beliau. Faqal li ummiha misla dhalik. Waqalat ummuha misla dhalik. Aisyah meminta ibunya, yakni istrinya sahabat Abu Bakar, ya, untuk merespon dan menanggapi ucapan Rasul tadi. Ibunya Aisyah juga sama, ya, mengatakan tidak tahu harus ngomong apa. Qalat faqultu. Akhirnya Aisyah yang angkat suara. Aisyah mengatakan, in qultu anni bari'ah wallahu ya'lam anni bari'ah la tusaddiquni. Saya bingung mau ngomong apa. Seandainya saya mengaku kalau saya ini suci, sama sekali tidak melakukan tindakan keji semacam itu, dan Allah tahu kalau saya suci, kalian tidak bakal percaya dengan ucapan saya. Wala ajidu li walakum mathala illa Aba Yusuf haitsu qala fasabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun. Dan saya tidak mendapati ada permisalan yang cocok antara saya dengan kalian kecuali seperti layaknya ucapan ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub, di mana beliau mengatakan, cukuplah kesabaran yang baik, hanya kepada Allah aku meminta pertolongan atas apa yang kalian sifati. Yani ya wis piye, sabar saya mau ngomong apa, mau nimpali gimana. Saya jujur, kalian tidak mungkin percaya. Kalau saya dusta, memang itu yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Maka saya hanya bisa sabar, hanya mengharap kepada Allah jalan keluar. Tayyib. Qalat, Aisyah melanjutkan, fanazalal wahyu ala Rasulullah SAW. Tidak lama setelah itu, wahyu pun turun kepada Rasulullah SAW menjelaskan hakikat dari keadaan tersebut. Fa amma ana fa alimtu anna Allah la yaqulu illa al-haq. Adapun saya, yakni Aisyah, mengatakan, saya pribadi, saya sangat yakin bahwasanya Allah pasti menyampaikan kebenaran. Wa amma abawaya fa walladhi dhahaba bi anfasihima ma uqli'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa khiftu an anna arwahahuma satakhrujan. Tayyib. Adapun kedua orang tuaku, maka demi zat yang menguasai nafas keduanya, tidaklah dibela Rasulullah SAW, melainkan aku khawatir kedua roh mereka akan dicabut. Yakni Allah yang paling tahu. Ketika Allah menurunkan wahyunya kepada nabinya, di situ sangat jelas Allah menyampaikan kebenaran. Adapun orang tua saya yang tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Fakana awwala kalimatin qalaha Rasulullah SAW, amallahu ya Aisyah, faqad barra'ak. Ucapan pertama yang diucapkan oleh Rasul kepada Aisyah adalah, bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah mensucikan dirimu. Yakni Rasul dapat wahyu dari Allah kalau Aisyah itu suci, ya. Enggak ada itu ceritanya orang-orang munafik yang terjadi kepada Aisyah dan juga Safwan, enggak ada ya. Itu hoax, berita kosong itu. Berita dusta. Senang Rasul langsung disampaikan kepada Aisyah, "Aisyah, bergembiralah. Allah sudah mensucikan dirimu." Faqala abawaya, kedua orang tuaku pun berkata, "Qumi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo, nak, bangkit, datangi suamimu Rasulullah SAW. Qultu, Aisyah mengatakan, wallah la aqumu ilaih wa la ahmad illallah. Demi Allah, saya tidak akan bangkit untuk menemui suami saya, karena saya tidaklah memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya otomatislah beliau Aisyah mungkin agak sedikit gak serak atau jengkel, ya, karena semua orang pada fokus dengan berita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan berita itu bohong. Aisyah itu sangat sedih, ya, ketika ternyata Allah menurunkan yang sebenarnya, menjelaskan tentang hakikatnya. Senang sahabiyah Aisyah, dan beliau betul-betul mempersembahkan rasa terima kasihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala rahimahullah, wa kana Hassan radhiyallahu an mimman qila anhu innahu yatakallam ma'a ahli al-ifk. Adapun Hassan, salah satu sahabat Nabi, ya, ada yang mengatakan bahwasanya Hassan ini termasuk orang yang terpengaruh dengan ucapannya orang-orang munafik, menuduh atau menganggap Aisyah itu melakukan tindakan perselingkuhan. Faqala ya'tazir ila Aisyah wa yamdahuha. Begitu wahyu turun, Hasan pun bertobat dan meminta maaf kepada Aisyah dan memuji Aisyah. Beliau mengatakan dalam bait syair yang disebutkan oleh penulis, Hasanun rozanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu gharza min luhumil ghawafili. Seorang wanita yang terhormat, yang tidak dilakukan akan kehormatannya, menjadi santapan bagi orang-orang yang lalai. Aqilatu hayyin min lu'ay ibn ghalibin kiramil masa'i majduhum ghairu za'ili. Wanita yang terhormat dari suku Lu'ay bin Ghalib, orang-orang yang mulia, yang kesempurnaan dan kemuliaan mereka tidak lekang dengan waktu. Muhadzabatun qad tayyaballahu khimaha wa tahharaha min kulli su'in wa batili. Wanita yang murni, yang suci, di mana Allah telah mensucikan kehormatannya dan membersihkannya dari segala kejelekan dan kedustaan. La in kana ma qad qila anni qultuhu fala rafa'at sawti ilayya anamili. Dan apabila apa yang diberitakan tentangku, yang sudah aku ucapkan tentang beliau, itu benar, maka cambukku tidak akan tertolak dan tidak akan ditepis oleh jari jemariku. Yakni kalau seandainya saya benar menuduh Aisyah, maka saya siap untuk menanggung resikonya. Wa kaifa wa wuddi ma hayitu wa nusrati li ali Rasulillah zainil mahafili. Bagaimana tidak, sementara kecintaanku dan loyalitasku selama aku hidup murni untuk berkhidmat terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkumpulan. Yakni intinya Hasan ini meminta maaf kepada Aisyah dan memuji Aisyah dengan bait syair ini. Wa kanat Aisyah la tarda ay yudzkara Hasan bi syai'in yakrahu. Demikian pula Aisyah, beliau tidak ridha kalau sampai Hasan itu diribai dengan sesuatu yang dibenci oleh dirinya. Wa taqul, maka Aisyah mengatakan, innahu alladhi yaqul, sesungguhnya dialah yang mengatakan, fa inna abi wa walidati wa ardi li ardi Muhammadin minkum biqa'u. Sesungguhnya ayahku, ibuku, kehormatanku untuk kehormatan Muhammad terjaga dari kalian. Yakni aku sudah jelas bagaimanakah diriku dan bagaimanakah keluargaku, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala fi hadhihi al-qissah awwal surati An-Nur min qawlihi innal ladina ja'u bil ifki 'usbatun minkum ila akhir al-qissah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah ini pada awal surat An-Nur, sejak firman Allah, innal ladina ja'u bil ifki 'usbatun minkum, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan kedustaan mereka hanya sedikit dari kalian, hingga akhir kisah. Baik, selesai kita membahas tentang Ghazwatul Bani Mustalik atau Ghazwatul Muraisir dalam Qissatul Ifk. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang Qissatul Ghazwatil Ahzab, kisah tentang perang Ahzab, atau yang lebih dikenal dengan istilah perang Khandaq. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.